إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tauhid merupakan pelajaran yang sangat penting sebagaimana para ulama mengatakan di antaranya Ibnu Abil Izz dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu tergantung kepada mulianya yang dipelajari. Ya. Kemuliaan suatu ilmu bergantung kepada kemuliaan sesuatu yang dipelajari. Kita mempelajari tauhid, mengesakan Allah, maka itu tidak dipungkiri sebuah kemuliaan. Dengan demikian, ilmu tauhid merupakan ilmu yang sangat mulia. Dan kita masuk melalui matan Kitabut Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan disyarah oleh banyak ulama, diantaranya adalah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya adalah Al-Qaulul Mufid ala Kitabut Tauhid. Kita lanjutkan sampai pada penjelasan hadis, yaitu hadis Ubadah bin Shamit, ya, bagian akhir-akhir, yaitu ketika Nabi menjelaskan tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Ini sudah kita dengarkan penjelasannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam juga sudah, ya. Sekarang adalah wa ruhum minhu. Berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qauluhu wa ruhum minhu ay sara jasaduhu alaihi salam bil kalimah fanufikhat fihi hadhihi ar-ruhu allati hiya min Allah ay khalqun min mahluqatihi udifat ilaihi ta'ala lit-tashrifi wat-takrim. Adapun sabda Nabi yang berbunyi waruhum minhu, Nabi Isa itu merupakan ruh dari Allah Ta'ala. Ruh dari Allah Ta'ala. Di sini ada yang salah fatal seperti kesalahan orang Nasoro. Ya, roh dari Allah Ta'ala ini artinya rohnya Allah. Mereka beranggap seperti itu. Tentu ini merupakan kesalahan, ya. Karena Allah dan Nabi Isa antara khalik dan makhluk. Oleh karena itu dijelaskan di sini bahwa Nabi Isa itu ruh dari Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Soro jasaduhu, jasadnya Nabi Isa alaihissalam, ya, menjadi jasad bil kalimah, dengan kalimah, ya. Dengan kalimah apa? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat Allah yang Allah Ta'ala lemparkan kepada Maryam berupa apa? Kun fayakun, ya. Kun fayakun. Surat Al-Imran ayat 59, ya. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ya, permisalan Nabi Isa di sisi Allah sesungguhnya sama dengan permisalan Nabi Adam, seperti permisalan Nabi Adam, di mana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah, ya. Kemudian Allah Ta'ala berkata, berfirman kepadanya, kun fayakun. Jadi sama. Nah, kemudian fanufihat fihi hadhihi ruh. Kemudian ditiupkan ya kepada jasad itu ruh tersebut allati hiya minallah. Ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ai khalqun, yaitu dia makhluk, min makhluqatihi, dari makhluk-makhluk Allah taala yang lain. Udifa ilaihi taala, di mana Allah taala sandarkan kepadanya, ya, udifa ilaihi taala. Disandarkan kepada roh itu dari Allah taala. Ya. Tujuannya apa? Litasyrif wa takrim. Tujuannya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Ya. Wa Isa alaihi salam laisa ruhan bal jasadun dhu ruhin. Nabi Isa alaihi salam itu bukan ruh. Ya, bukan ruh. Ya, Nabi Isa adalah jasad yang punya ruh. Bukan Nabi Isa itu adalah ruh. Ini yang salah kaprah. Sehingga kalau memahami sebagai ruh, akhirnya apa? Dijadikan sebagai salah satu dari yang tiga. Ya, innallaha tsalitsu tsalatsah. Bismillah. Tapi Nabi Isa adalah jasad dan ruh. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 75, mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Tidaklah Al-Masih ibn Maryam kecuali dia seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul-rasul yang lain. Sementara ibunya merupakan Siddiqah, ya, seorang wanita yang terpercaya, orangnya wanita yang jujur. Karena keduanya ya'kulani ta'am. Keduanya, yaitu Nabi Isa dan ibunya Maryam, keduanya makan makanan. Ya. Ya, memang buktinya makan makanan. Makan. Dan tentu mustahil bagi, ya, Tuhan itu makan, Al-Khaliq sebagai pencipta makan, tidak perlu makan. Ini menunjukkan, dan faktanya siapapun yang punya sejarah seperti itu, bahkan yang disalib sendiri menurut mereka Nabi Isa alaihissalam, padahal bukan. Seandainya betul Nabi Isa, seandainya, dan Al-Quran mengatakan bukan, katakanlah menggunakan kepercayaan mereka bahwa Nabi yang disalib Nabi Isa alaihi salam, masa Tuhan bisa disalib? Nah, itu semua adalah mustahil. Ya. Nah, dengan demikian, anggapan Nabi Isa sebagai ruh, ruhul kudus. Ya, betul ya. Nabi Isa disebut sebagai ruh kudus, ya bukan? Kalau ruh kudus siapa? Jibril ya? Ya. Nah, tapi di sini, ya, hadis yang mengatakan wa ruhum min, ruh darinya, bukan berarti Nabi Isa itu ruh. Ya, bukan begitu, Nabi Isa itu ruh. Tapi apa? Jasad yang diberi oleh Allah Ta'ala, ruh. Ruh diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Syekh Utsaimin, fa bin nafkhi sara jasadan. Dengan an-nafkhu, dengan ditiup, jadilah dia jasad, wa bir ruh sara jasadan wa ruhan. Dan dengan ruh jadilah dia jasad dan ruh, ya. Jadilah dia jasad dan ruh. Nah, di sini juga Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra Mi'raj, ada sebagian orang yang mengatakan apa? Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruhnya saja, bukan dengan jasadnya. Salah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Isra ayat pertama bahkan disebutkan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Asra itu Isra, malam hari, ya. Hamba. Nah, maka di sini dengan sebutan hamba, al-abdu, la yumkin illa an yatakawwanu minal jasadi warruh. Tidaklah disebut sebagai hamba kecuali dia tersusun dari jasad dan ruh. Ya. Jadi Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj jasad dan ruh, bukan ruh saja. Begitu pula ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah, ya, juga jasad dan ruh. Sehingga arti waruhum minhu di sini ruh darinya bukan ruh. Ini bukan Nabi Isa bukan ruh semata, tapi jasad yang punya ruh. Adapun kata beliau wa qauluhu minhu, minhu dari Allah Ta'ala, ruh yang diberikan dari Allah Ta'ala, min hadhihi allati dhalla biha an-nasara. Di sinilah orang-orang Nasara itu tersesat. Dengan anggapan apa? Fadhannu annahu juz'un min Allah, karena mereka menganggap Nabi Isa itu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ikhwan, ya, belajar bahasa Arab itu penting. Di sini kata-kata min itu banyak artinya, ya. Banyak ada artinya lil ibtida, ada artinya lit tab'id, ya. Min lit tab'id, lil ibtida itu dari asal, ya. Misalkan cincin terbuat dari emas, atau maksudnya asalnya dari emas, ya. Hadza khatamun minadh dhahab, terbuat dari, artinya min terbuat dari. Kemudian min ibtida, misalkan, ya, dhahaba Muhammad minal bait ilal masjid, Muhammad pergi dari rumahnya ke masjid, min dari, ibtida, memulai dari rumah ke masjid. Nah, ada min lit tab'id, bagian. Nah, di sini kalau salah mengartikan min bagian dari Allah Ta'ala, maka itu tadi kesesatan orang Nasara, sehingga masuk bagian dari satu dari yang tiga trinitas, ya. Fadallu wa adallu katsiran, sehingga sesat dan menyesatkan orang banyak. Walakinna naqulu innallaha qad a'ma basairakum fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Namun kami katakan, ya, akan tapi kami katakan dengan tegas pernyataan kami, kata beliau, sesungguhnya Allah telah membutakan mata-mata kalian, yaitu orang Nasara di sini. Dan sesungguhnya yang buta bukan mata, akan tapi yang buta adalah al-qulub, hati-hati yang ada di dada, ya. La ta, Allah berfirman, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur, ya. La ta'mal absar, bukanlah mata yang buta, akan tapi hati-hati yang ada di dalam dadalah yang buta. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46, ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Surat Al-Hajj ayat 46. Nah, kita juga harus berlindung kepada Allah dari butanya mata hati, ya. Mata kita melek tapi hatinya buta. Di sini disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang Nasara buta mata hatinya, bukan buta mata kepalanya, ya. Karena kalau sudah buta mata hati akan terbalik, sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi, ya, hati yang terbalik, hati hitam yang terbalik. Seperti apa? Kalquzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron illa ma asyraba min hawa. Seperti bejana hitam yang terbalik, sehingga tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Ini tentu kita harus berlindung kepada Allah dari hati yang terbalik, tidak bisa mengenal yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan sebagai budaya, sebagai kearifan lokal, ya. Sunnah dikatakan sebuah ajaran baru, ajaran sesat, sementara perbuatan bid'ah dihidupkan, dibesar-besarkan. Ya, ketaatan kepada Allah menjadi asing, sementara perbuatan maksiat menjadi kebanggaan, bahkan bayar mahal ya. Kita lihat konser-konser musik dan lain sebagainya, begitu besar, mahal nilainya. Itu terbalik ya. Kenapa? Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kemudian kata beliau, fa minal ma'lumi anna Isa alaihi salam kana ya'kulu at-ta'am wa hadha syai'un ma'rufun. Sebagaimana di antara yang sudah diketahui tanpa ada pengingkaran bahwa Nabi Isa alaihi salam makan makanan, minum minuman. Kita tahu itu sejarah, mereka juga paham. Wa hadha syai'un ma'ruf, ini perkara yang sudah diketahui. Ya, jadi bukan Tuhan, bukan ilah. Wa minal ma'lumi aidan anna al-yahuda yaqulun innahum salabuhu. Dan juga diantara sejarah yang sudah diketahui bahwa orang Yahudi berkata mereka telah menyalibnya, yaitu orang Yahudi telah menyalibnya. Wal yumkin hal wa hal yumkinu liman kana juz'an min ar-rabbi an yanfasila 'an ar-rabbi wa ya'kulu wa yashrabu wa yud'a annahu qutila wa suliba. Ya, ini pakai istilahnya ya, ini akal yang benar, akal al-aqlu as-sahih ya. Ada pembahasan al-aqlu as-salim wal aqlu ghairu salim, akal yang sehat, akal yang selamat, dan akal yang tidak selamat. Nah sekarang akal yang selamat Isa alaihissalam disebut oleh orang Yahudi bahwa mereka sudah menyalibnya, meskipun pada sebenarnya bukan mereka ya. Wama qataluhu wama salabuhu walakin subbihalahum. Orang Yahudi sebenarnya kata Allah Ta'ala tidak menyalib, tidak membunuh, tapi diserupakan kepada mereka. Sementara sampai sekarang diakui oleh orang Nasr bahwa Nabi Isa itu terbunuh dengan tersalib. Ya. Apa kata beliau? Apakah mungkin sesuatu yang dianggap termasuk bagian dari Allah, Rabb, kemudian dia terpisah dari Allah Ta'ala, anian fasin. Ini, ya ini akal yang selamat. Masa Allah bagian, Nabi Isa bagian dari Allah Ta'ala, kemudian kok disalib? Satu. Kemudian kalau disebut sebagai bagian dari Allah Ta'ala, kok terpisah dari Allah SWT? Wa yakul wa yashrab, minum dan makan. Wa yudda'a annahu kutila wa suliba. Sementara, ada yang mengakui bahwa Nabi Isa terbunuh, dibunuh dan disalib. Ini kan akal yang sehat, ya, akal yang selamat. Tentu. Bukan akal yang sehat kemudian apa? Masa Allah bersemayam di atas arsy, itu akal yang sakit. Kalau begitu Allah butuh tempat. Lebih besar mana arsy sama Allah Ta'ala? Lebih dulu mana? Itu akal yang tidak waras, tidak sehat. Kenapa? Karena dia sudah mukaddimah di dalam memahami tentang Ar-Rahman Allah Asistawa itu apa? Mukaddimahnya dia sudah menyamakan dengan makhluk. Bukan kan begini? Sehingga timbul pertanyaan seperti itu. Masa sih? Allah di atas ars. Oh, yang ngomong Allah Ta'ala kok. Ar-Rahman Allah Asistawa. Allah istiwa di atas arsnya. Masa sih? Yang bicara seorang wanita ketika ditanya oleh Nabi, aina Allah, qalat fis sama. Dan Nabi memdiamkan. Akhirnya apa? Ada bertanya dengan atas nama akal. Nah ini. Dengan menggunakan ayat afala taqilun? Tidakkah kalian berakal? Nah, akal yang mana? Ada akal yang sehat, ada yang tidak sehat. Ada yang al-aqlu as-salim, ya, akal yang selamat dan juga akal yang tidak selamat. Sehingga ketika menanyakan apakah Allah di atas arsy, di atas langit, kalau begitu lebih besar mana Allah dengan arsy? Sebab kalau besar Allah Ta'ala kan, ini semua akal dipakai dengan mukaddimah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau turun berarti kan kosong, betul? Tapi kalau ngomong antum kita harus ingat pada Allah Ta'ala, tangannya ke atas. Tapi saya gak percaya loh kalau Allah di atas. Tapi gak tahu tangan saya kok percaya. Ya. Tangan saya tidak berakal berarti. Ya, itu. Coba kita perhatikan. Karena itu apa? Mukaddimah yang dipakai ketika pertanyaan itu muncul melalui akal adalah pertama akal. Mencoba untuk mengkoreksi nas. Ya. Mukaddimah yang dipakai bukan nas, akal. Timbullah apa? Yaitu secara tidak sadar telah menyerupakan dengan makhluk. Buktinya ya disamakan dengan orang yang itu kosong. Nah, kalau kosong berarti sama dengan makhluk di atas. Misalnya bapak tukang di atas nih. Kalau turun berarti kan kosong. Itu sudah disamakan sebenarnya. Cuma tidak sadar kalau sudah melakukan tasbih, ya, tasbih kepada Allah wal iyad billah. Nah, baik kita lanjutkan di sini. Wa ala hadza takunu min lil ibtida wa laysat lit tab'id. Berdasarkan keterangan di atas, maka min yang ada di waruhum minhu, ruh dari Allah Ta'ala, dari min maknanya dari, itu untuk lil ibtida, datang dari Allah, diberikan oleh Allah Ta'ala. Walaisat litab'id, bukan maknanya min bagian dari Allah Ta'ala. Sebab kalau bagian dari Allah Ta'ala itu salisul salasah, ya, trinitas tadi itu. Nah, dari sini para ikhwan sekalian, ya, dalam bahasa Arab itu huruf-huruf itu juga menentukan satu hukum, ya, sampai ada yang menyusun ya risalah, ya, apa doktor apa magister, ya, ya, huruf-huruf yang berpengaruh kepada hukum. Ya, contohnya kita lihat di masyarakat, ya, perbedaan ulama terkait dengan wudu, ya, seperti dalam surat Al-Maidah, idza kumtum ila shalah fansilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ya, wa arjulakum apa, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kalau kalian mau salat, basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian, dan usapkanlah kepala kalian, dan basuh kaki kalian sampai mata, kedua mata kaki. Basuhlah kepala. Bi di sini. Wamsahu bi. Itu sudah menentukan hukum, ya. Sementara di sebagian mengartikan ba di situ litab'id, sehingga kalau wudu kepala cuma di sini, litab'id sebagian. Tapi si bawah yang lain mengatakan tidak ada ba litab'id, tapi lil ilsok. Ilsok itu nempel. Makanya Nabi begini. Nah, di sini seandainya litab ba litabid begini, tapi Nabi melakukan seperti ini, ya, kita tafsir Quran dengan dengan hadis. Itu muamalah para ulama dengan nas-nas yang ada. Ya. Nah, di sini juga min. Oleh karena itu belajar bahasa Arab itu penting sekali, ya. Kalau salah, maka salah. Ya, karena makna itu ada makna lugawi, ada makna syar'i, ada makna urfi. Sholat makna lugawinya doa, makna bahasa, makna syar'inya adalah gerakan dan ucapan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sehingga kata sholat wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu makna syar'i. Kamu sudah sholat, sudah doa, tidak benar karena sholat makna syar'i. Nah, tapi dalam ayat hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salatakum sakanun lahum. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan fa salli alaihim, salli, salatlah untuk mereka. Apakah salat? Tidak. Apa? Doa. Karena doamu itu membuat tenang bagi mereka. Ini kita ketika berbicara bahasa, ya, terkait dengan ini. Oleh karena itu, mari kita juga harus hati-hati di dalam memahami dalil-dalil Quran. Kalau memang kita tidak tahu, tidak boleh, ya, ya, tidak boleh. Kita jangan berbicara sesuatu yang tidak mengerti ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wala basara wala ida wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wala basara wala fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu bicara yang tidak mengerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan akal akan dimintai pertanggung jawab. Ini bisa salah fatal, ya. Betul min artinya lil ibtida, dari asal, ya, dhahaba Muhammad minal bait ilal masjid, itu lil ibtida, Muhammad pergi dari rumahnya ke masjid. Al khatam minad dhahab, cincin terbuat dari emas, terbuat asalnya dari emas, asal terbuat, ya. Kemudian min tadi litab'id, apa contohnya, misalkan ini ya, apa ya, ya bagian, ya, misalkan ini ya, hadza juz'un minhu, ini bagian dari ini, min bagian, hadza juz'un, ini bagian dari ini, ya. Atau tangan, ya, aliyat udwan minal jasad, tangan bagian dari jasad, ada bagian min litab'id. Nah kalau salah akan berakibat fatal kepada makna. Dan tentu ketika memilih makna itu harus apa? Harus memiliki kemampuan tentang dalil-dalil yang lain, yang disebut dengan korinah namanya, indikator, ya, maknanya ke sini, karena ada dalil ini begini, ada dalil begini. Banyak dikatakan, masa Nabi Isa dikatakan ruhnya bagian dari Roh Ta'ala sementara dia dibunuh, dan itu diakui oleh kalian, disalib, diakui oleh kalian juga, kalian tahu makan dan minum, sementara Allah Al-Khaliq, dia makhluk, tidak mungkin. Nah, ini bau akal yang sehat, akal yang selamat, ya. Dengan cara apa? Dengan cara al-jam'u bainal adillah, mengumpulkan semua dalil, dan itulah keistimewaan ahlus sunnah, tidak dipahami secara parsial, ya. Fahiya kaqaulihi ta'ala wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, dalam surat Al-Jathiyah ayat 13. Jadi Allah Ta'ala, ya, menjadikan semua yang di langit dan di bumi untuk kita semuanya. Minhu, semua itu dari Allah Ta'ala. Amin di sini min lil ibtida, bukan min litab'id. Minhu di sini sama dengan waruhum minhu, ya. Ini beliau berusaha untuk menjelaskan, ya. Fala yumkinu an naqula inna syamsa wal qamar wal haa wal anhar juz'un minallah wa hadza lam yaqul bihi ahadun, ya. Tidak mungkin kita mengatakan sesungguhnya matahari, bulan, kemudian sungai-sungai bagian dari Allah Ta'ala, dengan firman Allah Al-Jaziyah tadi, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Apa yang ada di langit dan bumi ini semua untuk kalian, dan semua itu dari Allah Ta'ala, bukan bagian dari Allah Ta'ala, ya, bukan bagian dari zatnya Allah. Akhirnya nanti apa? Bisa masuk kepada manunggalin kaula ing Gusti. Ya, yaitu wahdatul wujud. Siapa, di mana Allah, aku Allah, ya. Nah, itu pemahaman yang sesat. Artinya bukan berarti tidak berdalil mereka, para ikhwan. Semua berdalil. Maka di sini pemahaman dalil itulah yang selalu kita angkat, yaitu apa? Ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, salafis soleh, mengikuti Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh salafus soleh, tinggal seperti apa persoalannya. Maka hal tersebut dalam yakul bihi ahadun, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa langit dan bumi itu minhu dari Allah, maksudnya apa? Bagian dari zatnya Allah. Tidak ada orang yang mengatakan begitu. Bagian dari sifat Allah, tidak ada yang mengatakan begitu. Minhu dari Allah Ta'ala, yaitu Allah yang menciptakan, asalnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqauluhu minhu ay ruhun sadiratun minallahi azza wa jal. Maka di sini tegaskan lagi, sabda Nabi minhu adalah ruh yang berasal, sadiratun, dari Allah, bukan ruhnya Allah. Itu tegaskan berkali-kali. Walaysat juz'an minallah kama taz'umun nasara, bukan bagian dari Allah sebagaimana persangkaan orang-orang Nasara. Wa'lam anna ma'adhafahu Allah ila nafsihi yanqasumu ila thalathati aqsam. Ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu yang Allah sandarkan kepadanya, sesuatu tersebut yang Allah sandarkan kepada dirinya, kepada Allah Ta'ala, ada tiga macam. Ya, ada tiga macam. Ada tiga macam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah ada tiga macam. Ya, seperti Baitullah. Ya, Baitullah. Apakah Baitullah kemudian bagian dari Allah Ta'ala? Ya tidak. Baitullah. Ya. Ah, ada juga yadullah, baitullah, yadullah, rumah Allah, tangan Allah. Ya. Itu beda. Idhofah seperti ini beda. Namanya itu yang sudah belajar bahasa Arab, namanya mudhof ilaih, ya. Ya. Ada tiga macam yang disandarkan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama al-awwal, al-ainu qa'imatun bi nafsiha wa idafatuha ilaihi min babi idafatil mahluki ila khalikih. Ya, wa hadhihi al idafatu qad takunu ala sabili umumil khalqi. Yang pertama adalah, ya, sesuatu yang disandarkan kepada Allah adalah zat yang berdiri sendiri. Zat yang berdiri sendiri. Adapun penyandaran dia kepada Allah dalam rangka idhafatul makhluk ila khaliq, penyandaran makhluk kepada khaliq, dan idhafah seperti ini, ya, terjadi secara umum, ala sabili umumil khalqi, keumuman makhluk itu semua memang dari Allah Ta'ala. Seperti ayat tadi Al-Jathiyah, langit, bumi, dari Allah Ta'ala. Kita dari Allah Ta'ala. Langit berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri sini terlepas dari Allah Ta'ala. Makhluk dia asalnya dari Allah, tapi Allah yang menciptakan. Seperti surat Al-Jathiyah tadi, ya. Juga surat Al-Ankabut 56, wa inna ardi wasi'atan, sesungguhnya bumiku wasi'atan, luas. Nah, ardi di sini, ya, ardun di idhofati yang berada, ya, mutakallim, yaitu Allah Ta'ala, bukan berarti kemudian dia adalah bagian dari zat atau sifatnya Allah SWT. Tapi apa? Bumi berdiri sendiri, tapi dia disandarkan kepada Allah, ya, ala sabilil umum, atas penyandaran makhluk kepada khaliq, karena memang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ya. Wa qad takunu ala sabil khusus. Terkadang juga ala sabil khusus li syarafih, karena menunjukkan kemuliaannya. Seperti apa? Surat Al-Baqarah 125, tahira baitiya, ya, antahira baitiya lit-taifin, agar Ibrahim dan Ismail itu mensucikan baitiya, rumahku, lit-taifin, bagi orang yang tawaf. Baiti di sini baitullah, rumah Allah. Apa kalau punya rumah? Majtama taumun fi baitin min buyutillah yatruna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalan alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffadhumul malaikah wa dhakarahum Allah fi man indah rawa muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah, dari rumah-rumah Allah. Ini namanya apa? Penyandaran makhluk kepada khaliq. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Langit, bumi, ardi, inna ardi wasi'ah. Itu umum. Ya. Karena apa? Karena semua orang bisa melakukan dan bisa apa merasakan ya di langit mana, di bumi mana. Tapi kalau Baitullah itu khusus, masjid termasuk rumah-rumah Allah khusus, punya keistimewaan tersendiri. Baitullah punya keistimewaan sendiri ya, sebagaimana Nabi Ibrahim yang mengatakan ya bahwa aku tinggalkan apa surat apa itu ayatnya, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa kami meninggalkan ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati inda baitikal muharram ya, ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Rabb kami, aku tinggalkan anakku, keturunanku di mana? Di lembah yang tidak ada satupun pepohonan. Di mana itu? 'Inda baitika al-muharram. Rumahmu. Nah, ini idhofah. Tapi idhofah ini secara khusus. Kenapa? Karena punya keistimewaan, ya. Termasuk asyams ya naqatallahi rusuqiha, ontanya Allah. Nah ya, ini adalah wahadal ismu termasuk makhlukun. Macam yang idhofa seperti ini adalah makhluk. Ka'bah makhluk, naqah unta makhluk, ardi wasi'ah makhluk ya itu. Tapi di situ ada yang memang umum dan khusus. Kalau khusus karena punya keistimewaan. Ya, untanya Nabi siapa ini? Nabi Syuaib, ya. Atau Nabi Soleh. Ya, yang di sini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asami an yakuna syai'an mudhafan ila ainin makhluqatin yaqumu biha. Misalul qawluhu ta'ala wa ruhum minhu, idafatu hadhihi ruh ila Allah min babi idafatil mahluk ila khaliqi tashrifan fahiya ruhun min adminal arwah allati khalaqaha Allah wa laysa juz'an aw ruhan min Allah id anna hadhar ruh aw anna hadhihi ruh halat fi Isa alaihi salam wa huwa ainun munfasilah anillah wa hadzal qismu makhluqun aidan. Ya, adapun yang kedua, sesuatu yang disandarkan kepada makhluk ain, aini makhlukin, kepada makhluk itu sendiri yang dia berdiri dengannya. Ini dengan misal jelas lengkap perkataan ya, yaitu seperti apa? Waruhum min, penyandaran ruh kepada Allah dalam rangka penyandaran makhluk kepada khalik tasyrifan, karena itu tasyrif sebagai suatu kemuliaan. Maka ruh tersebut dari ruh-ruh yang Allah ciptakan, bukan juz'an, bukan bagian atau ruh dari ruhnya Allah, bukan ya. Jadi ruh tersebut untuk Nabi Isa, dan dia sesuatu yang terpisah, wa huwa ainun munfasilah anillah, terpisah dari Allah. Ini juga termasuk bagian macam ya idhofah tadi ya, yaitu makhluk, itu makhluk ya. Berbeda dengan yang ketiga, an asalit an yakuna wasfan ghairah mudhafin ila aini makhluqatin ya, sifat yang termasuk bukan yang diidhofatkan kepada makhluk, sifat yang tidak disandarkan kepada makhluk, seperti surat Al-A'raf 144. Inni istofaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Ya, aku pilih engkau atas manusia, ini Nabi Musa, birisalati dengan risalahku, wa bikalami, kalami dengan kalamku, dengan perkataanku. Nah, kalam Allah itu bukan makhluk. kalam disandarkan kepada Allah, berarti bukan makhluk. Itu sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Yadullah, tangan Allah, bukan makhluk. Ya. Yadullah fauqa aydihim. Cuman sebagian orang dipahami tajsim, itu membuat jisim kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal lalu sunnah tidak seperti itu. Lalu disandarkan kepada mereka sebagai mujassimah. Ya, kalau sudah ditajsim berarti bisa tarkib. Kalau tangan berarti ada lengan. Kalau ada tangan berarti ada jari. Kalau ada jari ada kuku. Tidak. Makanya ahlu sunnah itu dalam menetapkan sifat, itsbatus sifat apa? Tafsil. Dalam menetapkan sifat terperinci. Ini jelas oleh Ibnu Abil Iz dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Tapi dalam menafikan sifat mujmal, global. Beda dengan mereka yang mentakwil, ya, mentasbih. Dalam menetapkan sifat itu global, dalam menafikan sifat terperinci. Jadi Allah tidak punya daging, Allah tidak punya darah, Allah tidak punya rambut, ya, karena itu semua sifat makhluk. Padahal Allah tidak berfirman seperti itu. Oleh karena itu, akidah al-sunnah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam kitabnya dan juga yang ditetapkan Rasulnya. Ya, baiklah, sampai di sini dulu. Nanti apa pelajaran yang bisa kita ambil dari keterangan ini, kita azan dulu baru kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Saya lanjutkan sedikit kata beliau, farrisalatu wal kalamu udifa ila Allah min babi idafati sifati ila al mausuf. Adapun ar-risalah, ya, dalam surat Al-A'raf 144, inni stafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalam. Jadi ar-risalah wal kalam keduanya disandarkan kepada Allah dalam rangka, ya, dari sisi menyandarkan sifat kepada yang disifati. Ya, menyandarkan sifat kepada yang disifati. Siapa disifati di sini? Yaitu Allah. Berarti kalam sifat Allah, risalah sifat Allah. Fa'idha adhafallahu li nafsihi sifatan fahadihi sifatu ghairu mahluqatin. Ini sebagai kaidah ya. Kaidah penting ini para ikhwan. Apabila Allah Ta'ala menyandarkan ya, satu sifat, suatu sifat untuk dirinya, ya, apabila Allah menyandarkan satu sifat untuk dirinya, maka sifat tersebut bukanlah makhluk. Ya, sifat tersebut bukanlah makhluk. Allah menyandarkan istiwa baginya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka istiwa itu bukan makhluk. Itu sifat fi'liyah. Allah menyandarkan tangan kepadanya, yadullah fawqa aydihim. Ya. Maka itu bukan makhluk. Adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita memahami sifat Allah, maka cukup sebagai kaidah utama yang disampaikan oleh Al-Imam Malik bin Anas. Semua tentang sifat para ulama menyandarkan kepada pernyataan beliau, al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Istiwa maklum. Apa maklum di sini? Maknanya, maklumul makna. Maknanya itu sudah dimaklumi. Maksudnya apa? Sudah dipahami dan diketahui. Karena bahasa Arab, Quran adalah bahasa Arab. Tidak mungkin Allah Ta'ala ya menjelaskan sesuatu yang kita tidak tahu artinya. Yang orang Arab tidak tahu artinya. Tapi kaifiyahnya seperti apa? Itu kita tidak tahu. Majhul, tidak tahu. Karena Allah tidak menjelaskan. Beriman kepadanya wajib. Karena Allah Ta'ala berfirman. Adapun bertanya tentangnya itu perkara bid'ah. Karena tidak pernah ditanya oleh para sahabat. Begitu pula dengan tangan. Yadullah fawqa aydihim. Dengan kalam. Kalamullah. Ya. Sehingga apa? Al-yad maklumah. Wal-kaifu majhulun. Wasu'alu anha wal imanu biha wajibun wasu'alu anha bid'atun. Tangan maklum, ketika kita tanya tangan, kita paham tangan itu apa, maknanya apa, paham. Tapi ketika terkait dengan tangannya Allah seperti apa, kita tidak tahu seperti apa. Ya, sebab kalau kita sudah masukkan seperti apa, itu sudah gambaran kita, az-zihnu al-azham, azhamun nas, pikiran manusia, benak manusia, itu juga makhluk. Wong kita akal sendiri kita tidak tahu kok bentuknya seperti apa. Bahkan yang dihasilkan akal itu juga kita tidak tahu. Bagaimana dengan Allah SWT? Nah, di sini kalau ketika bicara kaifiyah seperti apa, ya, itu kita tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Karena Allah lah yang mengetahui tentang dirinya. Dan kita tidak diberikan penjelasan tentang bagaimananya. Namun bahasa Arab adalah Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, itu ada artinya semua. Dipahami. Tidak mungkin tidak dipahami. Ya. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 7, walladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa amal ladzina fi qulubihim zayrun fayattabi'una ma tashabaha minhu batigha'al fitna wa batigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wal rasikhuna fi 'ilmi yaqulun ya amanna bih kullu min 'indi rabbina وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ya. Allah berfirman, dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu ya. Di antaranya ayat-ayat yang muhkam. Ayat muhkam itu apa? Yang jelas. An-nasih, kata para ulama, ya, Ibnu Abbas dan lain sebagainya, Mujahid, an-nasikhot, ayat yang menghapus. Ya, apa maksudnya yang menghapus? Alladhi yu'mal, yang diamalkan. Hunna umul kitab, itu yang paling banyak. Itu yang umum. Induknya itu seperti itu. Nah, sebagian kecil mutasyabihat. Apa mutasyabihat? Maknanya adalah ayat-ayat yang mansukhot, yang sudah dihapus hukumnya atau lafadznya, mansukhot. Atau juga mansukhot itu juga disebut sebagai apa? Ayat-ayat yang terkait dengan kejadian-kejadian gaib, ya, tentang jenis hari kiamat, bagaimana surga, bagaimana neraka. Itu juga begitu. Nah, yang paling penting di sini, ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada riwayat yang berhenti di situ, ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada juga riwayat yang berhenti, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil ilmi. Dua riwayat, yang satu dari Ibnu Abbas, dari Aisyah, yang satu juga dari Ibnu Abbas, dari Mujahid dan yang lainnya, sama-sama dari salaf. Maka makna yang pertama, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kalau terkait dengan sifat, maka itu adalah kaifiyahnya. Kaifiyah. Sehingga yang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yakni kaifiyah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau waqafnya, berhentinya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, kalau berhenti di situ, maka ini terkait dengan apa? Dengan makna. Dengan makna. Ya. Makna yang Allah dan para ulama yang rasikhun fil ilmi, rasikh, mendalam ilmunya, itu tahu. Begitu. Ya. Jadi memang ada riwayat dua. Yang pertama waqafnya apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf di situ. Ini riwayat Aisyah, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz. Sementara yang waqafnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasuluna fil ilmi, riwayat Ibnu Abbas, Mujahid. Sama-sama dari salaf ada. Cuman yang pertama di bawah, kalau terkait dengan ayat sifat, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, maka maksudnya apa? Kaifiyah. Wal kaif majhul, tidak tahu kecuali Allah. Seperti apa Allah telah istiwa? Seperti apa tangan Allah? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau waqafnya sampai berhenti, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, artinya apa? Maknanya tidak ada yang tahu kecuali Allah takwilnya, dan juga orang yang ilmunya kuat, rasikhin ilmi fil ilmi. Dan dua riwayat ini, waqaf, dua waqaf ini dari salaf semua. Ya, yang pertama tadi siapa? Aisyah, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lain. Yang benar Imam Malik mengatakan al istiwa maklum. Nah, di sini ya, kembali kepada pernyataan apa, penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaimin, apa? Idza adafallahu li nafsihi sifatan fa hadhihi sifah ghairu mahluqatin. Apabila Allah menyandarkan sifat untuk dirinya, maka sifat tersebut bukan makhluk. Ya, sifat tersebut bukan makhluk. Sifatnya Allah bukan makhluk. Ya Allah fawqa aydihim. Ya. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalalih wal ikram. Baiklah, karena ini juga termasuk pembahasan-pembahasan penting dan dipentingkan oleh para ulama dari zaman ke zaman, ya. Sebab beriman kepada Allah akan benar apabila terpenuhi empat hal. Ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin dalam Al-Usulus Tsalatsah, syarahnya, dan yang lain, ya. Sehingga kalau semua terkait dengan beriman kepada Allah, terpenuhi empat hal. Dan empat hal tentu tergantung kepada tingkatan, masing-masing punya tingkatan. Apa? Iman kepada Allah yatadammanu, ya, arba' arba'ati yatadammanu arba'atal umur. Empat perkara. Satu apa? Al-iman bi wujudillah. Iman kepada wujudnya Allah. Ini ya, iman yang benar kepada Allah Ta'ala, pertama beriman kepada wujudnya Allah. Yang kedua, al-iman bi rububiyatillah, bi rububiyatihi. Beriman kepada rububiyahnya Allah. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatihi, beriman kepada uluhiyahnya Allah. Yang keempat, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Maka beriman kepada Allah harus terpenuhi empat ini. Dan kita penuhi empat sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Penyimpangan iman kepada wujudnya Allah banyak. Rububiyah Allah juga ada, apalagi uluhiyahnya, apalagi asma wa sifat. Ya. Sehingga kalau ada jaminan Allah Ta'ala terkait orang beriman, seperti surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman. Nah, ini beriman apa? Iman kepada Allah Ta'ala merupakan asrul usul, harus terpenuhi empat ini. Maka balasannya apa? Diberikan kehidupan yang baik dan dibalas dengan lebih baik daripada amalnya. Nah, balasannya itu tergantung tingkatan iman yang kita miliki. Surah At-Taghabun, Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, iman kepada Allah seperti apa? Harus terpenuhi empat ini. Yahdi qalbah, Allah berikan apa? Hidayah kepada hatinya. Hidayah hati tergantung kepada iman dia kepada Allah Ta'ala. Iman dia kepada Allah Ta'ala tergantung empat hal tadi. Empat hal tadi juga bertingkat-tingkat. Kita lihat Al-Quran terkait dengan wujud, beriman kepada wujudnya Allah dalam hadis. Sehingga ketika kita setiap ngaji 16 satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, bertambah iman kepada wujudnya Allah. Begitu pula dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka tingkatan iman itu akan mempengaruhi balasannya. Akan mempengaruhi balasannya. Oleh sebab itu beriman tidak cukup mujmal, harus apa? Terperinci, mufassal. Oleh karena itu apa? Surat Al-Anfal berapa kali kita dengarkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ini adatul hasr. Ya, sesungguhnya hanya orang beriman saja apabila disebut nama Allah hatinya bergetar, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, bukan satu ayat ya, ayatuhu, bertambah imannya. Ayat tentang apa? Tentang iman kepada wujudnya Allah. Tambah lagi. Ayat tentang rububiyah, tambah lagi. Tentang uluhiyah, tambah lagi. Tentang sifat asma wa sifat, tambah lagi. Tapi ingat para ikhwan, ya, juga penambahan tadi tidak hanya di dalam catatan kita pahami. Ya, sering saya sampaikan empat seperti yang dijawab oleh Ibnu Mas'ud. Maka narrajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya sampai paham dan mengamalkan. Nah, mari kita semua seperti itu, paham, dicoba untuk paham, kemudian diamalkan. Enggak mungkin orang paham kalau baca. Baca, paham, amal. Nah, terakhir kalau bisa kita menghafalnya. Maka empat ini. Empat. Baca, paham, amal kalau bisa dihafal. Meskipun tidak hafal Quran semuanya, per maudhu-maudhu iman kepada wujudnya Allah. Oh, yang sana punya hafalan 10 ayat, yang sini cuma 9, satunya 8, satu ini. Yang dua nikah jadi 3, jadi 4, begitu seterusnya. Sehingga menjadi darah daging. Begitu pula tentang ayat rububiyah, yang ini cuma hafal 2 ayat, ini 3 ayat. Bertambah lagi. Yang pertama tidak hafal, paham dulu. Paham secara global, lebih terperinci, secara makna. Nah, itulah kita ngaji bertingkat. Oleh karena itu daraja, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, tidak satu derajat. Sehingga apa? Kata Syabdurrahman bin Nasir As-Sa'di, balasan Allah Ta'ala yang terkait dengan janji dari suatu amal itu tergantung kepada apa? Kepada sejauh mana kita melakukan amal-amal tersebut. Seperti man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Balasannya apa? Fala nuhyiyannahum hayatan thayyibah wa la najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, amalnya sama. Ya, laki-laki perempuan dia beriman, tapi tingkat imannya beda, tentu balasannya beda. Para jemaah, ya, apalagi amalnya beda. Maka amal dan iman ini, iman dan amal tidak bisa dipisahkan, sehingga kita apa? Beriman dan beramal soleh. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Baiklah, kalau memang ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan. Ya, kalau tidak ada ya kita tutup. Ya, silakan. Dan kebetulan ada hadiah di sini berupa tas, ya, bisa dipakai untuk apa namanya, bawa kitab, bawa buku. Ya, silakan. Ini ada mikrofon depan. Coba antum buka dulu surat Hud ayat 44 di terjemahan, silakan apa artinya? Ya, waqila ya ardu abli'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudil amru wastawat 'alal judi. Coba apa artinya? Ada ya terjemahan. Boleh, enggak ada masalah. Nanti kita bahas. Ya, baca. Kecuali orang yang telah berkata-kata dahulu dan menguatkan pula orang yang berbeda. Surat apa itu? Baca ayatnya. Surat Hud tadi ya. Baca. Belum. Bukan itu ya? Ya. Bukan. Tadi surat. Ya. Hud ayat 44. Surat Hud ayat 44. Bukan, bukan itu. Dan dikirimkan wahai bumi, kemampuan airmu, dan wahai langit terbilang, dan airmu disuruhkan, dan perintahmu diselesaikan, dan kapal itu pun berlalu di atas gunung bumi, dan dikatakan binasalah orang kezolim. Wastawat alal judi juga ada kata istiwa ya, istawa, tapi dipakai untuk kapal ya, berlabuh di mana, di atas bukit ya. Nah, berarti itu apa, di bawah atau di atas itu, di atas. Nah, ini secara bahasa ya, secara bahasa ya. Kemudian juga satu yang kedua nanti kita bahas dulu, kita lihat dulu itu namanya qarinah ya. Yang kedua, surat Al-Fath, surat Al-Fath ayat 29. Coba baca dulu. Ya, fastaghladu fastawa ala sukihi, juga istawa itu. Coba. Itu arti bahasa. Makna. Terjemahannya surat Al-Fath ayat 29. Panjang itu ya, Muhammad Rasulullah. Terjemahannya saja dulu. Nanti saya berhentikan ya, baru baca dulu. Permisalan mereka dalam Injil pulang. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Dia terus. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam penanamnya, dan pula hasil menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin, dan Allah menjadikan orang-orang yang beriman mengatakan kebajikan dan mereka ampun dan yang berbahaya. Di situ apa? Makna fastawa ala sukih. Ya, ada istiwa ala suki, dan di sebelumnya ya istawa fastawat ala alal judi ya. Sekarang kapal berlabuh di bukit. Kalau berlabuh di mana biasanya? Di laut. Artinya apa dia? Di ketinggian ya. Oleh karena itu apa, para ulama salaf, antum boleh lihat tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, apa makna istiwa? Ala wartafa'a, tinggi. Ala wartafa'a ya, itu maknanya tinggi ya. Oleh karena itu kalau dikatakan Allah bersemayam di atas arsy, sementara bersemayam nanti diartikan makna kembali kepada kamus bahasa Indonesia, maka di sini memang harus hati-hati memberikan terjemahan. Ya, Kalau antum lihat tafsir tafsir Al-Jalalain yang saya tahu, ya, ketika memberikan penjelasan terjemahan atau penjelasan tafsir sendiri, nggak tahu kalau terjemahan yang lain. Kalau terjemahan yang Saudi tidak seperti itu, ya. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Diartikan dengan tangan Allah. Tapi di tafsir lain apa? Dengan kudrah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ya. Nah, ini tentu ketika itu terjemahan, itu juga apa? Juga tafsir. Nah, tafsir di sini bermakna takwil, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an, takwil itu Ibnu Katsir mengatakan maknanya cuma dua. Ya. Apa? Hakikatus syai, ya, hakikat sesuatu, dan yaitu apa? Al-marja, al-ma'al, sesuatu yang kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi takwil ada dua macam maknanya. Yang pertama adalah al-ma'al. Ini juga dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin, ya. Al-ma'al ada dua bagian. Yang pertama apa? Al-ma'al itu, ya, yaitu wuku'us syai' hal yanduruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu. Tidakkah mereka menunggu kecuali takwilnya, takwilnya hari kiamat. Ketika datang takwilnya hari kiamat, apa takwil hari kiamat? Yaitu peristiwa terjadinya hari kiamat. Ya, ini kembali pada istiwa nanti. Ini konsepnya. Yang kedua, takwil maknanya apa? Ya, takwil maknanya adalah al-imtithal, melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu. Jadi kalau takwil terkait dengan khobar maknanya tadi, ya, yaitu al-wuku. Kalau terkait dengan perintah atau larangan, melaksanakan. Ketika turun surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, di sini Nabi membaca apa? Ketika ruku, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Apa kata Aisyah? Yata'awwalul Qur'an. Nabi mentakwil Qur'an. Apa mentakwil? Melaksanakan perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, beliau membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Nah, maka ini takwil yang pertama. Yang pertama ana al-ma'al, kalau terkait dengan khabar, berita, ya, maka itu namanya al-wuku. Ya, al-wuku. Kalau terkait dengan apa? Dengan tolak, tuntutan, apakah tolaknya melaksanakan perintah, amar atau larangan, menjauhi larangan, namanya apa? Imtisal, melaksanakan. Ini juga disebut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Seperti antum misalkan, antum nulis itu namanya mentakwil. Uktub, antum nulis itu mentakwil namanya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, makna takwil tafsir, ya. Tafsir. Makanya Ibnu Jarir at-Tabari selalu mengatakan ahlut ta'wil, yu'awwil ta'wil, itu maksudnya ahlut tafsir. Ya. Nah, hal ini seperti apa? Seperti Nabi Yusuf ketika orang dua bermimpi, satunya ada burung di sininya, satu ngasih minuman kepada raja. Lalu mereka mengatakan, ya, nabi'na bita'wilih, inna naraka minal muslimin. Beritahu kepada kami takwilnya. Apa maksudnya? Tafsirnya. Kata Ibnu Katsir, takwil sini tafsir, kemudian apa? Takbir, kemudian apa? Al-bayan. Nah, dari konsep pemikiran seperti ini masuk istiwa. Istiwa. Ulama salah mengenal dua makna takwil tadi. Makna takwil tadi. Kalau terkait dengan khobar, maknanya kejadian khobar itu. Seperti neraka, surga, seperti apa? Kita tidak tahu. Kapan hari kiamat? Tidak tahu. Ketika hari terjadi, itu takwilnya. Kejadiannya, peristiwanya. Antum disuruh isyrok. Antum minum. Berarti antum telah mentakwil. Itu makna kalau itu tolak. Ya. Kemudian yang kedua, tafsir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu an ta'wil. Apa takwil? Tafsir. Nabi nabi takwil. Apa takwil? Tafsir. Kata Al-Baghawi, takbir. Itu. Al-Jalalain mengatakan takbir. Al-Baghawi takbir wa tafsir. Ibnu Katsir mengatakan takwil, tafsir wal bayan. Ya. Wal bayan. Nah, sekarang istiwa, istiwa itu tafsir, ta'wil bimakna tafsir, atau ta'wil dengan makna yang ketiga yang dipakai oleh orang mutaakhirin. Dengan apa? Yaitu sorful lafzi ala khilafi dohirihi. Memalingkan lafad kepada makna yang berlawanan dengan dohirnya. Ya. Nah, sementara para ulama boleh nanti buka tafsir Ibnu Jarir atau Tabari, makna istiwa itu apa? Ala wartafa'a, tinggi. Tinggi. Ya. Maknanya diketahui tinggi maknanya. Ya Allah Ta'ala al-ulu wa huwal aliyul azim. Ini ada. Ya, ada apa namanya? Yaitu ada qarinah. Sementara orang yang mutaakhirin seperti Mu'tazilah, ya, menggunakan takwil seperti Dr. Romli, takwil dalam makna apa? Istilah mustalah mutaakhirin, ya, disebutkan dalam Al-Asy'ariyah fi Mizani Ahli Sunnah. Mereka mendefinisikan takwil itu adalah sorfun lafzi ala khilafi dhahirihi. Memalingkan lafaz kepada makna yang menyelisih dohirnya. Kalau dikatakan istawa, ya, itu Allah Ta'ala berada di atas arsy. Wah, banyak. Kalau begitu lebih besar mana Allah dengan arsy? Lebih dulu mana? Macam-macam. Ya, maka di takwil. Takwil di sini menurut pengertian mutaakhirin. Dipalingkan dari makna sebenarnya dengan menjadi makna sebenarnya, ya, yang dijadikan sebagai hakim adalah akal. Syaikh Utsaimin mengatakan boleh sebenarnya menggunakan takwil dengan makna yang ketiga, tapi harus dengan qarina. Kalau dalam kitab Al-Um, ya, qarinahnya apa? Siyaknya was'al hum anil qaryah, tanya pada mereka tentang desa. Desa itu enggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong penduduknya. Jadi maksudnya penduduknya dilihat dari apa? Dari redaksinya. Nah, istiwa enggak ada dari redaksinya qarinah sehingga ditakwil menurut pengertian mutaakhirin dengan apa? Dengan istaula. Berkuasa. Tidak benar, ya. Nah, sekarang kembali kepada makna bahasa Indonesia. Kok diartikan bersemayam? Terkadang kita juga ikut-ikutan bersemayam. Akhirnya bersemayam itu dikembalikan pada kamusnya. Apa tadi kamus? Duduk, ya, al-julus, ya. Wal istiqrar, ya. Kalau istiqrar, Mujahid mengatakan istiqrar, ya. Ibnu Jarir Tabari ala wartafa'a. Makna secara bahasa sudah diketahui secara bahasa maknanya. Ya. Oleh karena itu ketika ayat terkait dengan sifat memang, ya, seharusnya apa? Istiwa, ya, adalah makna sesuai dengan kemuliaan Allah. Kama yaliku bihi. Ya, maknanya kita tahu. Ya, sebagaimana yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa memang makna-makna sifat itu dibiarkan kemudian dijelaskan nanti terkait dengan makna, mengembalikan kepada siapa? Para ulama salafus saleh. Kalau diartikan di situ bersemayam, nah, bersemayam itu kalau dikembalikan pada bahasa kamus bahasa apa? Duduk, tinggal, terus, nah, itu kesalahannya di sana. Coba kembali kepada makna salafus saleh. Antum boleh buka dalam tafsir Ibnu Jarir Tabari. Apa maknanya? Ala wartafa'a. Tinggi. Di atas arsy. Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya, kemudian di juga dijelaskan oleh hadis Aina Allah qalat fis sama. Nah, as-sama itu artinya apa? As-sumu. As-sumu itu tinggi. Ya, tinggi. Jadi Allah Ta'ala tinggi di atas, maha tinggi di atas arsy-Nya. Itu maknanya. Ya, tapi bagaimana Allah istiwa di atas arsy itu tinggi? Seperti apa keberadaannya? Kaifiyahnya itu tidak dijelaskan. Ya. Nah, di sinilah mungkin ya mungkin masih mungkin saya ya orang yang menerjemahkan, coba antum kumpulkan Quran-Quran terjemah, ambil satu ayat ini, apakah di situ sama atau beda? Ya. Kalau dikatakan Allah bersemayam, ini jadi masalah. Karena itu sudah apa? Sudah takwil. Tapi mana takwil kemana dia? Apakah makna takwil tafsir atau takwil mutaakhirin? Ya. Kalau mana takwil tafsir indal mutaqaddimin? Lihat. Ya, kalau di Ibnu Hajar bawa beberapa perkataan seperti Mujahid. Kalau saya baca di tafsir Ibnu Jarir atau Bari, maknanya apa? Ala wartafa'a. Syekh Utsaimin juga mengartikan ala wartafa'a. Isra Fauzan ala wartafa'a. Para ulama sunnah mengartikan istilah apa? Ala wartafa'a. Tinggi, Allah Ta'ala maha tinggi. Nah, sehingga kalau diartikan Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah ya maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi bersemayam. Bersemayam kemudian dilihat dari kamus bahasa Indonesia, ya ada duduk, ya duduk, kemudian tinggal. Nah, akhirnya apa? Langsung ditakwil kepada makhluk, ya, disamakan, maksudnya ditasbih dengan makhluk, akhirnya jadi kacau. Nah, sekarang mari kita perhatikan, ini sudah memperhatikan tauhid ya. Meskipun yang kita pelajari tauhid uluhiyah, nanti antum boleh kumpulkan terjemahan dari berbagai macam percetakan, khusus satu saja, istiwa dulu. Coba kira-kira di situ apa saja makna yang diambil. Kalau saya tahu ada yang lama itu ya, cetakan Kementerian Menteri ke apa Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua ada cetakan Saudi. Di sini ada kayaknya. Nah, sekarang itu banyak, itu apa, Pak? Artinya apa? Hah? Bersemayam juga di situ, ya. Itu, ya, bersemayam. Tapi di bawahnya ada tidak catatannya? Footnote-nya ada tidak? Ya. Ya. Apa? Menuju. Nah, itu beda lagi, menuju. Ya. Ya, menuju. Enggak yang surat Ar-Rahman alal asistawa, menuju. Menuju arusnya. Ini makanya di sini jadi problem ya. Mudah-mudahan nanti ke depan mungkin kapanlah antum kumpulkan, nanti saya tanya, antum kumpulin terjemahan ini, antum dengan yang lain ya. Ini menuju ya. Coba. Nah, sementara kalau kita lihat tafsir, tafsir itu apa? Makna takwil, penjelasan. Ibnu Jarir mengatakan apa? Ala wartafa, maha tinggi. Allah SWT maha tinggi. Ya, demikian. Sehingga nanti kalau diartikan bersemayam, kemudian dikembalikan, karena semayam itu bahasa Indonesia, istiwa bahasa Arab. Ya. Nah, kalau bersemayam nanti diartikan tinggal, diam, aja itu jadi persoalan. Duduk itu jadi persoalan. Ya, demikian. Baiklah, barangkali sampai di sini saja dulu. Silakan, antum ambil hadiah ini. Antum bertanya, antum ingin dapat hadiahnya. Ya, sampai di sini. Apa masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Terakhir. Ini belum selesai ya, panjang ini. Tapi kalau antum mau tafsirnya, penjelasan makna istiwa adalah ala wartafa, maha tinggi. Ya, itu boleh nanti kalau yang punya tafsir Ibnu Jarir Tabari silakan dibuka. Iya. Terakhir Rai. Salam. Apa? Apa? Sembelihan. Jadi ada satu pabrik, yaitu sebelum dibeli itu hewannya itu dikasih obat tidur. Nah itu bagaimana hukumnya di sembelihan? Kasih obat tidur. Ya ya ya. Ya tidak pernah dijalankan ulama, tidak ada yang jelasin seperti itu. Ya. Dalam hadis disebutkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fahsinu fil qitla wa idza dabahtum fahsinu fid dibhah. Kalau kamu Allah Ta'ala mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Kalau sembelih, sembelih dengan baik. Fal yurih dhabihatahu. Hendaklah bagaimana ya sembelih itu bisa tenang. Kemudian ditafsir, ditakwil nih. Sebab tenang kasih obat tidur, disuntik bius. Ya enggak benar, enggak pernah dilakukan. Tidak ada dalam kitab fikih seperti itu. Ya. Bagaimana supaya dia rohah ditajamin pisaunya. Ya, ditajamkan pisaunya. Ya. Dan justru kalau dikasih obat tidur, khawatir malah jadi madorot bagi daging hewan korban tersebut. Ya, Allah Ta'ala, Allah Alam. Kemudian terjadi senyawa kimia dengan badan apa dengan daging kambing, kemudian dimakan oleh manusia. Sebab dosisnya kan juga tinggi. Ya kalau sapi berdosis segitu, obat tidurnya seberapa itu dosisnya? Ya, nggak benar itu, nggak ada. Ya, cara memahami agar fal yurih jadi tahu supaya istirahat tenang, agar tenang dikasih apa narkoba bisa mabuk itu sapinya. Ini ya, tidak ada tuntunan seperti itu ya, tidak boleh seperti itu ya, karena tidak ada tuntunan dari para ulama. Justru penjelasan dari supaya tenang itu ditajamkan pisaunya sehingga cepat mati. Demikian, bukan malah dikasih obat tenang, dikasih morfin. Ya baik, ini yang bertanya kasih dia ya, atau yang menjawab ya, silakan antum pilih. Ahi, silakan antum pilih di antara dua ini, antum maju silakan. Silakan antum ambil. Nah baiklah para ikhwan sekalian, demikian ya PR antum, tolong kumpulin terjemahan dari berbagai macam percetakan, nanti kita lihat terjemahan itu yang ada seperti apa ya, apakah di situ ada tadi menuju, ada yang bersemayam, ada yang lain. Nah, nanti kita kumpulkan di antaranya tadi saya sudah sampaikan perkataan penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari maknanya ala wartafa'a, maha tinggi. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin dalam Syarh Usul min Ibnil Usul ya. Dan juga Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan ulama yang lain. Ala wartafa. Ya. Karena apa? Karena ada pendahulunya. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Nanti yang punya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari cari di situ. Yang punya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekh Shalih Fauzan, lihat. Yang punya syarah al-usul bin Ibn al-usul, saya ulamin, lihat. Artinya apa? Ala wartafa'a. Tinggi. Ya. Ala tinggi, irtafa'a juga tinggi artinya. Jadi berapa? Artinya apa? Allah maha tinggi di atas arusnya. As-sama, langit. Langit itu apa sih langit itu? Coba antum lihat, yang biru itu. Datangin yang biru, yang gak pernah ada. Kenapa disebut as-sama? Itu dari kata as. As-sumu, apa sumu? Irtifa tinggi. Sehingga Allah aina Allah qolat fis sama. Bayangan manusia, Allah di langit, langit yang kelihatan biru, terus Allah nempel. Enggak begitu. fis sama ya, alaba tinggi. Itu ya, paham di sini. Karena arti as-sama as-sumu. As-sama dari kata as-sumu. As-sumu itu yang tinggi. Demikian. Allahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan nanti satu saat kita bisa bicara lebih khusus lagi terkait dengan masalah-masalah tersebut. Bi'idnillah. Bitaufik minallah. Rabbul alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.